apa itu memberikan ucapan dikarenakan sudah ditutup oleh dan sudah dijelaskan oleh MC kita bahwa malam ini sore tadi ada haul mak saya. Mak saya itu kebetulan Pak Kapolda meninggalnya bulan puasa tanggal 23 Ramadan tahun 2006. Jadi berarti sudah 16 tahun. Jadi sejarahnya agak panjang, ceritanya agak panjang sehingga terjadi gedung ini. Itu hasil dari doa dia. Itu di tahun 2006. Ya 2006 dia mendoakan, jangan kau hentikan tarawih ini. Kau teruskan. Nanti waktu itu zaman belum ada tenda, Pak. Kita bikin dari bambu. Saya bilang ini susah. Ada angin besar diterbangkan. Nanti kamu dikasih Tuhan gedung ini. Nah, itu masalah sejarahnya. Jadi pas tahun 2010 mulailah dibangun gedung ini. Jadi maka kita tidak bisa ingat terus ini dari apa namanya pesan dia ini. Jadi kami harus lakukan, Pak Kapolda, Pak Gubernur dan sekalian yang hadirin dan ibu-ibu yang sekalian yang terhormat. Nah, di sini kami satu keluarga banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Saya tidak bisa sebut ke satu persatu saking banyaknya, tapi semua tidak mengurangi hormat kami sekeluarga, termasuk tua-tua seperti Habib apa namanya Agil Al Munawar, terus Ustaz Somad ini sudah jadi anak kami, ya. Sudah berapa kali dia datang sini. Sejak dia tahu bahwa ada haul, saya lakukan setiap bulan Ramadan. Dan Pak Gubernur juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Pak Kapolda dan Panglima yang diwakili oleh Kasdam dan seluruh termasuk ustazah-ustazah yang hadir, habaib, alim ulama dan masih banyak lagi yang tidak sempat, bukan tidak diundang, oleh karena tempatnya tidak mengizinkan, Pak. Jadi dibatasi aja. Jadi mohon maaf kalau itu jadi kesalahan kami, kami minta maaf oleh karena keadaan situasi. Kalau datang semua atau diundang semua, tidak mampu kami, Pak Kapolda. Alhamdulillah. Jadi saya tidak berpanjang lebar berbicara. Hanya saya banyak mengucapkan terima kasih atas nama keluarga besar saya, atas kehadiran, terutama Pak Gubernur, Polda, Pak Pangdam yang diwakili, dan yang lain-lain. Dan ada lagi dari pihak swasta, ada lagi dari instansi, ada juga dari perpajakan, kelihatan ada Ibu apa itu Kepala Kanwil Perpajakan hadir, ada juga dari bank, beberapa bank juga hadir. Memang kumpul di sini, alhamdulillah. Jadi tidak bisa saya sebut satu persatu. Barangkali habis waktu saya. Nah, sebab ini paling penting, maksud saya supaya dimaklumi kurangan kealpahan kami seperti kami, saya yang berdiri di sini. So apa waktunya kita hemat untuk mendengarkan ceramah dari ulama kita dari Jakarta, namanya Ustaz. Barangkali dia lebih banyak memberikan manfaat daripada saya. Cuma saya sekedar banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda Bapak Kemas Haji Abdul Halim Ali, dan senantiasa kita semua yang hadir tentu mengiringkan doa buat beliau dan juga buat Ibunda Hajah Aminah. InsyaAllah beliau berdua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Dan juga segenap keluarga besarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, mari bersama kita dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Tak lupa juga kami menyapa, ada hadir di sini Ibu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilakan Bapak Haji Herman Deru untuk menyampaikan sambutan fa'alaihi falatafadal masykura. Kalau Abah lebih dikit lagi, Bah. Kita tidak sabar lagi dengar tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita sayangi, kita cintai, dan sangat kita hormati Abah kita, Abah Haji Kemas Alim, Haji Alim, yang itu kebapaan mengajak kita semua untuk dapat selalu menegakkan keimanan, ketakwaan, antaranya adalah rutin mengadakan tarawih dan pengajian di bulan suci Ramadan, dan sekaligus haul dari Ibu dari Abah Haji Alim yang tercinta. Yang kita hormati Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad dan Kyai Said Agil Munawar yang hadir juga di sini, para habaib, para kiai, para alim, para ulama. Saya sebagai pemimpin di daerah ini tentu merasa sangat terbantu dengan adanya kebaikan-kebaikan Abah kepada masyarakat Sumatera Selatan ini. Bukan hanya membangun jumlahnya, tapi membangun kita, membangunkan kita untuk tumbuh rasa syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak saya sebut satu persatu, semua saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas sambutannya. Maka tiba saatnya kita pada acara yang kita nanti-nanti tausiah ceramah agama yang kita akan dengarkan langsung dari tamu kita Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Samad LC dari Pekanbaru Riau. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik betul pualam diambil dari lubuk baso. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum buka puasa. Kabar semua Bapak Ibu sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Malam tadi saya dibawa oleh Habib Mahdi dan Ustaz Kemas Ali ke kampung gubernur di Belitang, di Masjid At-Taqwa Gumawang. Hanya saja saya cemas jadi atau tidak menghadiri haul ibunda dari Abah Kemas Ali malam ini, Kemas Halim malam ini, karena malam subuh tadi kami di kurungan nyawa. Nah, jadi takut terkurung nyawa tak balik ke Palembang. Rasanya sudah lama juga saya tak berjumpa dengan keluarga besar Haji Alim beserta seluruh sahabat kerabat beliau. Saking lamanya kalau dipantunkan, anak raja pergi berjuang berdoa ke Makkah, saking lama tak ke Palembang, buah Haji Halim kurmanya pun sudah berbuah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait beserta seluruh keluarga, Bapak Gubernur, guru kita semua Al-Mukarram, Profesor, Doktor, Al-Habib, Said Aqil Munawar, Al-Hafiz, Hafizahullah, para habaib, para guru-guru. Hadir pula bersama kita pada malam hari ini tengah kesibukan mereka, Bapak Sekda, Bapak Kapolda, Bapak Panglima ataupun yang mewakili Pangdam Sriwijaya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat tak dapat disebut satu persatu, yang beserta dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita kalau jumpa sama orang, itu yang kita doakan supaya orang itu dapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar dia menikah, yang kita mintakan juga barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berlaku untuk pengantin baru dan pengantin lama. Kalau kita dengar anaknya lahir, yang kita mintakan doa juga barakah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau kita dengar dia berulang tahun, umurnya bertambah, yang kita doakan juga barakah. Barakallahu laka fi umrik. Semoga Allah berikan berkah pada umurmu. Barokah, barokah, barokah. Saking banyaknya barokah ini sudah jadi bahasa Indonesia. Semoga berkah ya. Nanti lama-lama anak kita bertanya, tadi apa kata emak? Semoga berkah. Apa kata ayah? Semoga berkah. Berkah itu apa? Pokoknya dari dulu udah berkah, saya tanya-tanya lagi. Banyak tanya ini Bani Israel. Banyak tanya masuk neraka. Secara bahasa barokah ini artinya ziyadatul khair. Ada tambahan kebaikan. Sebagai contoh, tempat air minum saya tadi itu isinya 600 ml. Sama dengan ceramah saya ini 60 menit. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Air 600 ml tak bisa kita tambah. Kalau kita tambah, tumpah. Tapi bisa bertambah ziyadatul khair, kebaikannya. Kalau dia cuma diisi air putih biasa, harganya paling mahal 10.000, 15.000, pH tinggi. Tapi kalau diisi madu, bisa 500.000. Apalagi kalau madu yang asli, dibawa ke rumah mengamuk mini. Apalagi kalau diisi air zam-zam, berapa ongkos tiket pesawatnya ke tanah suci? Jadi begitu juga dengan kain sutra. Kain sutra dipakai lapuk hilang. Tapi kalau kain sutra dijadikan sebagai sampul Ka'bah, yang disebut sebagai kiswah, dia tak dipakai, dia tak busuk, dia tak kena keringat, dia tak masuk ke laundry, dia tak dicuci. Tapi dia diletakkan di dinding sampai hari kiamat, jadi kenangan sampai mati. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sutra kiswah di belakang saya? Dia kalau hidup lampu baru nampak tulisannya. Kalau lampu mati, gelap. Dari mana Ustaz tahu? Dijelaskan oleh Habib Said Agil Munawar. Jadi kita ini pun juga begitu. Ada orang yang jabatannya tak lama, 2 periode, 10 tahun, tapi kemudian sempat membangun masjid, Islamic Center, pondok pesantren tahfiz Quran. Itulah yang barokah. Saya diajak oleh tim ke suatu daerah. Pejam mata belum juga sampai, buka mata belum juga sampai, pejam lagi kita juga sampai, tak sampai-sampai. Begitu sampai, apa acara kita ini? Meresmikan musola. Dalam hati saya, apa maksud panitia ini? Apa kelebihan musola ini? Ternyata musola ini pas kata sambutan baru kita paham. Musola ini didirikan oleh Bapak Kapolsek. Ini kan level yang paling bawah. Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri. Ustaz Somad, saya ingin selama jabatan saya jadi Kapolsek ini sempat saya membuat musola, karena banyak orang urusan kemari bingung kemana mau sholat. Duitnya dari mana Pak? Kami iuran bersama-sama. Saya tak ragu, mereka ini mudah mengumpulkan duit. 2 kali semprit, terkumpul duit. Begitulah kalau jabatan itu barokah. Begitu juga dengan umur. Umur pun juga begitu. Ada orang yang umurnya 17 tahun, tapi ada pula orang yang umurnya 70 tahun. Ada yang 70 tahun cuma rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, batuk bersin mati. Tapi ada orang berumur 17 tahun, hafal Quran, berbakti kepada orang tua. Tapi yang paling baik kata Nabi SAW, man tola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Dan kita berdoa Abah Haji Alim masuk dalam golongan itu insyaallah. Umurnya panjang, baik amalnya. Ada orang panjang umur, mabuk sakau aja kerjanya. Ada yang lebih parah lagi, pendek umur, mati mabruk nambak yang istri. Sudahlah umur tak bertambah, barokahnya tak ada, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat usianya, selamat barokah umurnya insyaallah. Barokah ini diambil dari kata barokah ya buruku, artinya onta yang turun. Saya punya tanah, Pak Gubernur punya tanah, Abah Haji Alim punya tanah, Habib Mahdi bin Syihab punya tanah. Tiba-tiba datang seekor onta. Onta ini memilih, tanah siapa lah yang aku agak mau tempat turun. Tiba-tiba onta ini turun ke tanah saya. Kenapa ke tanah Ustaz? Kebetulan saya yang ceramah, jadi saya pilih tanah saya. Begitu onta turun ke tanah saya, maka tanah saya ini ada tambahan kebaikan. Saya dapat onta, bisa untuk tunggangan, dapat susu onta, bisa untuk minum, dapat bulu onta, bisa untuk jaket, dapat semuanya daging onta, bisa kalau dipotong dan lain sebagainya. Maka yang lain punya tanah, tapi saya punya kelebihan. Itu asal kata barokah. Makanya kita selalu minta wa barokatuh, berkah umur, berkah ilmu, berkah jabatan, berkah harta, berkah anak, berkah bini, berkah hidup, berkah dunia, berkah akhirat insyaallah. Amin. Orang Islam hebat, dalam satu hembusan nafas bisa dapatnya 3. Assalamualaikum, selamat nyawamu, selamat Saya sejak balik dari kulungan nyawa ini, ingat nyawanya. Selamat hidupmu, selamat matimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Wa rahmatullah, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya untukmu. Wa barakatuh. Tapi kadang banyak orang Islam tak serius mengucapkan salam. Assalamualaikum. Atau owatu. Tak jelas ujungnya. Apalagi kalau udah pakai WhatsApp, ASS, WN, WB. Itu pun datang pula balasan, tak pula lagi pakai ucapan. La salam wa la kalam. Tinggal kirim aja yang udah apa namanya itu. Nah, stiker. Saya sebetulnya ingat, mau ngetes aja. Main kirim-kirim stiker aja. Masya Allah, tabarakallah. Saya dalam hati yang gelubuk, hati pulang dalam. Malu dengan guru kita, Habib Profesor Said Al-Agil Habib Hussein Al-Munawar. Kenapa? Beliau di tengah kesibukannya mengajar, menghafal Quran, juri musabaqah tilawatil Quran, sidang S1, S2, S3, profesor, masih sempat mengirimkan nasihat-nasihat ke handphone. Masih sempat tawasau bil haq. Ini yang dimaksud dengan barokah berkenal dengan orang. Barokah. Jadi pertemuan kita malam ini pun insya Allah pertemuan yang barokah. Kalau tak ada haul ini, tak jumpa saya dengan Pak Gubernur. Kalau tak ada haul ini, tak jumpa saya dengan Pak Kapolda. Kalau tak ada haul ini, tak jumpa saya dengan Bapak Panglima ataupun yang mewakili. Apalagi saya tak tahu. Kenapa? Karena semuanya pakai baju koko. Saya sangka semua ustaz. Dari mana Bapak tahu yang di depannya ada jabatan? Untung ada kertas warna hijau. Tertulis Gubernur, Sekda, Panglima, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ustaz Somad, tolong doakan Pak Kepala Kanwil kita. Kenapa saya bilang? Supaya jadi Kanwil. Kan udah Kanwil, PLT. PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka barokah inilah yang mau kita dapatkan dari hidup. Punya anak barokah, amin. Punya istri barokah, amin. Punya harta barokah, amin. Punya wajah barokah, amin. Nah, jadi saya tadi malam, kemarin malam keliling di bawah Habib Mahdi, asal dibuka kaca itu memanggil semua, dari mulai nenek-nenek sampai ibu-ibu sampai anak gadis. Ustaz, dalam saat saya bilang ke Habib Mahdi sama Ustaz ke Mas Ali, untung kita viral nih sesudah umur 45. Kalau bolehlah 25, macam-macam nakal. Jadi ada masa yang diberikan Allah supaya keberkahan. Dan di antara bulan-bulan yang begitu banyak itu adalah bulan yang paling banyak barokahnya adalah bulan suci Ramadan. Mengapa Ramadan ini paling banyak barokahnya? Ramadan diambil dari kata ramda. Ramda artinya banyak maknanya. Makna pertama dari kata ramda ini adalah panas. Kenapa Ramadan ini disebut panas? Karena tenggorokan ini panas. Apalagi jam 1, jam 2. Ada lagunya itu, panas, panas, panas. Rasanya semua air sungai Musi, air sungai Siak, air sungai Batanghari mau diminum. Saking panasnya. Lalu apa hubungan panas Ramadan ini dengan dosa-dosa kita? Kalau kita menggali tanah, lalu di dalam tanah tadi jumpa kita tombak besi golok yang sudah bertahun-tahun berkarat. Kita mau melepas karatnya pakai kertas pasir, tak bisa lagi. Jadi cara melepas karatnya, hidupkan api unggun, masukkan besi sampai merah menyala, setelah itu tarik, pukulkan sekali, maka lepas karatnya. Begitu jugalah dengan kita. Masuk ke bulan Ramadan, mata berkarat, telinga berkarat, otak berkarat, hati berkarat, kaki berkarat. Maka masuk kita ke dalam panasnya Ramadan. Keluar dari Ramadan ini insya Allah lepas kita dari karat-karat. Kalau sudah keluar Ramadan karat tak lepas juga, ada dua kemungkinan. Yang pertama panasnya kurang. Yang kedua karat kronis tak tanggal-tanggal lagi. Na'udzubillah. Makanya orang yang betul Ramadan ya, ini keluar dari Ramadan ini, kharajaka yawma waladatu ummuh, lahir macam bayi yang baru saja keluar dari rahim ibunya. Belum lagi berakhir Ramadan, tapi nampak dari tatapan wajah jamaah ini seperti tatapan wajah bayi yang tak berdosa. Kalau kita pegang bayi kecil, maaf cakap, kencing bayi itu, senyum orang yang kena kencing bayi. Begitulah kalau bayi tak berdosa. Coba kalau bapaknya. Kenapa orang senang menengok bayi pegang? Nangling, nangling, nangling, nangling. Kenapa? Sepreman-premannya orang bertatu, kumis melintang, pakai anting, tapi kalau sudah menengok bayi, masya Allah, hilang premannya. Karena dia tak berdosa. Jadi kalau Pak Ustadz, apakah betul saya setelah Ramadan ini lepas dari dosa? Coba aja tes nanti. Nah, kalau tak marah orang itu, berarti memang sudah betul jadi bayi. Tapi kalau masih mengamuk orang, berarti masih ada dosa-dosa yang melekat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tak beritahu siapa yang dapat malam Lailatul Qadar. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Haji mabrur tak bisa ditengok dari rupa dan wajah. Kadang jamaah ini, Ustaz Somad, saya kemarin menengok tetangga saya, nampaknya mabrur Pak Ustaz. Dari mana kau tahu? Wajahnya putih. Apa tak putih? Selama di Makkah tak pernah ke masjid, tidur di hotel. Jadi tak bisa diukur. Ini saya jelaskan betul, karena nanti takut saya membalik cerita ini ke saya. Nampaknya Ustaz Somad ini tak dapat Lailatul Qadar. Mukanya makin hitam, makin kurus gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita melihat mendapat barokah Ramadan ini adalah dengan adanya perubahan. Alhamdulillah Ustaz Somad, itu ibu, itu bapak, itu tetangga kami itu dulu sebelum Ramadan pelitnya minta ampun. Kalau minta kami proposal sedekah, kotak infak, sedekah, rincinglah masuk 2000 perak Pak Ustaz. Tapi setelah Ramadan mendengar ceramah Ustaz Somad kemarin itu ada perubahan. Berapa sedekahnya sekarang? 2500. Jadilah daripada tidak sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum Ramadan kemarin orangnya marah-marah aja Pak Ustaz. Titelnya apa? MM, mudah marah. Mohon maaf yang magister manajemen. Ini sekarang ceramah ini mesti hati-hati. Takut juga saya berkumpul semua MM somasi masuk kita. Tapi setelah Ramadan ini dia menjadi cerdas secara emosional. Kenapa? Karena kalau tak masuk teh manis, tak masuk susu, tak masuk gula, tak masuk nasi, turun zat gula dalam badan. Maka kalau zat gula turun dalam badan, perut lapar, emosi naik, bawaan mau marah saja. Makanya saya selama Ramadan ini tak ada tausiah siang. Tausiah saya cuma dua saja, malam sama subuh. Karena siang itu nanti pos takutnya. Kata orang, Ustaz ini semangat, apa lapar? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika emosi kita naik jam 1, jam 2, maka ketika itulah disuruh menahan amarah. In syatamahu ahadun, kalau ada yang mencaci maki sumpah serapah, au qatalahu ahadun, ada yang ngajak kelahi, falyakul, hendaklah dia berkata, inni shaim, inni shaim. Mau berseragam polisi, mau tentara, mau PNS, mau pejabat, mau jago silat, karate, taekwondo, judo, dia akan berkata, inni shaim. Berani kau sama saya? Inni shaim. Kalau tengok, habis buka nanti ya tengoklah. Banyak kita menahan emosi ini hanya pada limited waktu yang tertentu saja. Menjelang azan maghrib berkumandang. Padahal sebenarnya ini adalah proses latihan. Kalau kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Ambek belum merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke dalam kotak kardus, isi beras seminggu, tak usah lama-lama. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Insya Allah, sesudah seminggu buka kepak sayapnya, terbangkan dia sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan tetap pulang, dia tahu di mana letak sarang. Tapi umat Islam 30 malam diikat sayapnya di masjid, buka bersama di masjid, tarawih di masjid, witir di masjid, tadarus di masjid, begitu dilepaskan malam takbiran, malam kedua Idul Fitri, masjid-masjid tinggal pemain inti. Pemain naturalisasi terbang, pemain cadangan melayang. Ayolah sholat. Wajah-wajah itu-itu juga. Yang mana yang kemarin itu? Entah Pak Ustaz, hilang semua. Tapi ini tidak terjadi di Palembang. ini ada di planet Mars, Neptunus, Merkurius, dan Pluto. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokah Ramadan adalah barokah menghapuskan dosa. Malamnya man qoma Ramadan, siapa yang bangun di tengah malam bulan Ramadan, imanan wahtisaban, hanya karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Siangnya man shoma Ramadan, siangnya nama ibadahnya siam. Siam artinya imsak. Ini banyak anak-anak kita tak tahu imsak. Kalau ditanya apa arti imsak, nah, imsak adalah itu sirine, bukan imsak. Imsak itu artinya menggenggam. Apa yang digenggam? Leher digenggam, apapun tak lewat. Biasanya kalau sudah jam 8, jam 9 semua lewat. Ayam panggang, ayam goreng, ayam patah, ayam mati, ayam mutan, ayam pop. Tapi begitu sudah Ramadan, imsak, tenggorokan digenggam. Mata digenggam, tak lagi menengok yang haram. Telinga digenggam, tak lagi mendengar yang haram. Kaki digenggam, tak lagi melangkahkan kepada yang haram. Tangan digenggam, tak lagi melakukan, menyentuh, menandatangani yang haram. Begitulah orang kalau sudah melaksanakan siam, yang berarti imsak, menggenggam sampai tak bergerak. Memang tepat betul ceramah Ustaz Somad ini. Suami saya memang mengamalkan menggenggam mata ini, Pak Ustaz. Dia selama bulan Ramadan ini, habis subuh sampai azan maghrib, memang menggenggam mata, tak terbuka-buka. Ada orang model begini, matanya memang tak berdosa sama sekali. Semakin besar masjid, semakin besar AC, semakin besar kipas angin, semakin banyak korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Jam 1, jam 2, belum lagi azan zuhur, udah tertidur di masjid. Kalau kita bangun kan, bangun, bangun, bangun, apa ini? Bulan Ramadan ini bukan pemalas-malasan. Langsung dia terbuka matanya dan sudah siap jawabannya. Naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Oh, hadis lain tak ada ingat? Hadis di seminggu ngapalin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berilmu bukan sebagai melegitimasi pembenaran terhadap kemalasan, tapi berilmu dalam Islam adalah mencari kebenaran. Maka barokah ibadah yang tak ada di malam-malam yang lain. Tarawih tak ada, tahajud ada malam lain, witir ada. Oh, jadi tahajud sama witir itu ada di bulan lain, Pak Ustaz? Ada. Saya sangka di Ramadan aja. Kau tak buat. Tapi tarawih, kenapa disebut dia dengan tarawih? Karena ketika habis dua rakaat, mereka langsung tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tegak. Setelah 4 rakaat, mereka duduk istirahat. Duduk istirahat itu bahasa Arabnya tarwiha. Habis 4 rakaat duduk istirahat tarwiha. Habis 4 rakaat duduk istirahat tarwiha. 3 kali tarwiha namanya tarawih. Tarawih artinya duduk salat pakai duduk istirahat. Kenapa salat itu pakai duduk istirahat? Karena ayatnya panjang. Maka pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, maka rokaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Ustaz Somad pandai dikombinasikannya 2. Ayatnya sikit, rokaatnya pendek. Ini kalau peci begini bentuknya, beda sama dengan peci Habib Profesor Said Agil Munawar Al-Hafiz. Kalau begitu bentuk pecinya itu di dalamnya 30 juz. Tapi kalau begini bentuknya juz 30. Jadi Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan menghatamkan Al-Quran. Makanya Imam Malik bin Anas, dia kalau pada bulan-bulan lain kajian muwatta, ditulisnya kitab muwatta, lalu kemudian pada bulan suci Ramadan ditutupnya muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Kanal Imamul Bukhari yuktimul Quran fi Ramadan 60 khatamah. Imam Al-Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Jadi kebetulan malam ini malam yang ke-25 atau ke-26? Malam yang ke-22 Ramadan, boleh jadi. Ramadan tahun depan masih ada, 2024 masih ada, tapi kita belum tentu ada. Maka kalau Nabi kalau mau sholat selalu dikatakan sholu sholatal muwaddi', sholatlah engkau seakan-akan itu sholat terakhirmu. Seakan-akan malam ini malam terawih terakhir, seakan-akan ini Ramadan terakhir. Maka kita akan sangat khusyuk manfaatkan malam-malam Ramadan, apalagi malam libur. Masih ada kita kesempatan jumpa lagi dengan hari Ahad nanti insya Allah, Sabtu Ahad libur. Usahakan iktikaf, karena kalau kita tidak iktikaf, iktikaf artinya berdiam diri di suatu tempat, khairan kana au syarran, apakah tempat itu baik ataupun tak baik, maka disebut berdiam diri. Mana tahu nanti bapak-bapak nih pergi tak kemana ditelepon sama ibu, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, abang di mana kok tak pulang-pulang, iktikaf. Kenapa ada suara musik? Ini iktikaf agak strange sedikit. Adapun makna iktikaf, tapi di bulan lain ada iktikaf Pak Ustaz. Ramadan bagaimana? Ramadan punya barokah kebaikan yang khusus. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktakafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Bahkan di tahun terakhir menjelang meninggalnya, iktikafnya 20 hari 20 malam. Ramadan-Ramadan sebelumnya 10 hari 10 malam. Tak bisa 20 hari 20 malam, 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam pun tak bisa, paling tidak Sabtu Ahad masih ada lagi nanti. Sabtu tanggal 28 Ramadan, hari Ahad tanggal 29 Ramadan, manfaatkan iktikaf hari libur. Saya mengisi malam iktikaf malam 27, malam 29, malam-malam ganjil di Pekanbaru dengan di Duri daerah Riau. Itu kami buatkan programnya. Jam 1 ke jam 2 jamaah berdatangan, silakan amal masing-masing. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang bertasbih, ada yang berselawat, ada macam-macam salat-salat sunat masing-masing. Jam 2 ke jam 3 itu tadabbur ayat. Pilih surat-surat pendek juz 30, itu baca 1 jam, jam 2 ke jam 3. Jam 3 ke jam 4 baru kemudian sholat tahajud. Kita tak witir lagi, karena sudah witir tadi habis tarawih, la witrani fi lailatin, tak witir dua kali. Kecuali bisa imam membatalkan witirnya dengan menggenapkan witir yang 3 tadi jadi 4, nanti ditambahnya jadi 3 menjadi 7. Tapi kemudian setelah itu 1 jam, dari jam 3 ke jam 4, jam 4 ke jam 4.20, muhasabah. Diajak berzikir, berapa umur kita, bagaimana harta kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana ibadah kita, khusyuk kita. Baru kemudian itu sahur berjamaah, setelah itu barulah sholat subuh. Habis sholat subuh, ngaji sampai waktu terbit matahari. Setelah itu baru sholat sunat isyrok 2 rakaat, mengamalkan hadis Nabi, man sholat subuha fi jamaatin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir niat Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusolli rakaataini, sholat sunat 2 rakaat, usolli sunnatal isyrok rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu baru sholat sunat isyrok, lalu dibuka tanya jawab, tutup jam 7. Jadi di total semua 7 jam, dari jam 1 malam sampai jam 7. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan iktikafnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa iktikaf sebelum mati hendaknya. Pernah agak sekali saja iktikaf 10 hari 10 malam di Masjidil Haram insyaallah. Amin. Ada juga beberapa jamaah punya program iktikaf di Masjidil Haram, tapi ternyata setelah sampai di Makkah tergoda. Karena jangan lupa, orang tinggal di hotel Masjidil Haram, hotel Masjidil Haram. Dari hotel ke Masjidil Haram, ke masjidnya sekali, belanjanya dua kali. Karena di sela-sela jalan ini, jadi ke masjidnya sekali, pas mau pergi belanja, pas mau balik belanja. Belanja tak salah, tapi ingat bahwa kita ke tanah suci menjelang Ramadan, masuk ke Ramadan, menyambut Idul Fitri, ini semua adalah mengambil barokah. Banyak tanah di permukaan bumi ini, tapi tanah itu kalau kita sholat satu rakaat 100.000 rakaat, itulah barokahnya. Banyak kawan, tapi dengan kawan-kawan malam ini sholat kita satu rakaat terhitung dengan 27 rakaat, 27 kebaikan. Jadi punya sahabat barokah, punya orang tua barokah, punya anak barokah, Itulah mengapa makan pun kita minta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makanya orang pun dikasih nama. Siapa namanya? Mubarak. Mubarak artinya orang yang diberkahi. Nabi Isa termasuk orang yang diberkahi. Maka dia katakan, mubarakan aynama kuntu, dimanapun aku berada, aku selalu mendapat keberkahan-keberkahan. Silaturahim pertemuan kita malam ini menambah umur dan menambah rezeki insyaAllah. Bukan kata Abdul Somad, kata Nabi. Man ahabba ayyusatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Tadi sebelum berbuka saya diminta menyampaikan tausiah haul almarhumah Nyimas Ningayah binti Kemas Safarudin, kemudian Bapak Kemas Ali bin Haji Ding. Untuk mereka berdua, bapak-bapak kita, datuk nenek moyang kita, guru-guru kita, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Inilah orang yang umurnya paling barokah. Sudah meninggal sekian tahun, tapi orang hidup masih bisa berkumpul. Secara singkat simpelnya kita berkumpul malam ini kan karena almarhumah. Oh, kita berkumpul malam ini karena Abah Haji Alif, betul. Tapi beliau mengenang ibundanya, lalu kemudian kita datang. Orang sudah meninggal dunia bisa mengumpulkan orang hidup. Sekarang sebaliknya, ada orang hidup tapi orang yang hidup pun lari. Dibuka open house Idul Fitri, open house, lalat yang singgah, orang tak mau masuk. Gara-gara apa? Karena tak seimbang antara open house dengan open heart. House terbuka, heart tertutup. Nah, jadi kalau kita mau menyambung silaturahim, maka hati mesti terbuka, lapang, maka itu. Maka disebut dia dengan barokah. Apa bukti barokahnya Ramadan? Maka mudah kita memaafkan orang lain. Kenapa? Karena emosi sudah terjaga. Ketika di Ramadan, marahnya seperti garam yang masuk ke dalam air, mencair sehingga tak nampak lagi. Pepatah orang Melayu mengatakan, biarlah pecah di perut, asal jangan pecah di mulut. Jangan sumpah serapah, caci maki. Makanya orang yang mampu menahan itu dalam Al-Quran disebutkan sifatnya wal kaziminal ghaiz. Orang yang mampu, diterjemahkan dalam terjemah Depak, orang yang mampu menahan amarah. Padahal kalau kita lihat makna aslinya, makna kaziminal ghaiz adalah kulit kambing. Belum ada baskom, belum ada ember, belum ada ceret, yang ada kulit kambing. Jadi orang Arab zaman dulu waktu menguliti kambing itu pelan-pelan, takut berlobang, takut bocor. Setelah itu disamak, dijemur kering, dijahit lagi. Mereka menyebutnya sebagai kirba atau geriba. Kalau kita menonton film-film koboi pun zaman dulu pakai itu juga, tempat air minum. Jadi sebagaimana kulit kambing dijahit rapat sehingga air tak tumpah, begitulah kemarahan itu tak meledak, tak meletup dia. Wal kaziminal ghaiz. Ini latihannya 30 hari. Jadi kalau ada di antara kita yang umurnya 40 tahun, berarti dia sudah mulai puasa umur 10 tahun akil baligh, berarti sudah melatih 30 hari kali 30 tahun. Tak juga berhasil, inilah kegagalan yang sempurna. Laisal idu liman labisa jadid. Hari raya bukan orang yang berganti baju baru. Innamal idu liman ta'atuhu tazid. Orang yang hari raya adalah bertambah ketaatannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melewati Ramadan mendapatkan berkah, taatnya bertambah insyaallah. Gimana Pak, Bu? Ada yang bertambah setelah Ramadan? Alhamdulillah Pak Ustaz, 3 bertambah. Yang pertama kolesterol, kedua gula darah, ketiga berat badan. Jangan berkecil hati. Kalau ada orang yang berat badannya bertambah, jangan kecewa, dalilnya ada. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang bertambah berat badannya, itulah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah, tak usah terlalu dipikirkan, yang penting sehat dan bisa beribadah. Ini banyak orang memikirkan, terlalu kurus, pusing. Terlalu gemuk, pusing. Akhirnya kita mendengarkan cakap orang, tidak pernah selesai. Yang gemuk silakan, yang kurus silakan, yang penting sama-sama bisa beribadah. Kalau diikutlah cakap orang, tidak akan pernah kita tenang mengikut cakap orang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini nampaknya Ustaz Somad ini kurus karena kebanyakan jadwal ceramah gitu. Ustaz Somad, kalau mau gemuk, saran saya minumlah SKM. Setahu saya SKM ini surat keterangan menyusul. Rupanya maksud dokter ini susu kental manis. Gimana Pak Dokter? Satu pagi satu saset, siang satu saset, malam satu saset. Saya beli 90 saset. Saya minum sebulan. Setelah itu timbang, tak bertambah. Saya tanya dokter. Kata Pak Dokter, bertambah minum susu kental manis. Ustaz Somad, ini sudah takdir, terimanya. Yakinkan diri kita sehat, yang penting bisa beribadah. Bisa beribadah, inilah ibadah yang luar biasa. Orang beriman itu makannya itu tujuannya liyutima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, sudah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang buka puasanya banyak sekali dan istrinya bertanya-tanya, abang kenapa banyak betul makanan? Aku kalau tak begini, tak tegak tulang belakangku. Ini untuk beribadah, karena makan itu pun ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barokah Ramadan tak ada di bulan-bulan yang lain. Ada 4 orang laki-laki Bani Israel. Malamnya beribadah, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tak pernah buat maksiat walaupun sekedip mata. Mendengar cerita 80 tahun tak pernah buat dosa, malamnya ibadah, siangnya jihad. Sahabat Nabi lemas, cemberut, berduka. Manalah kami sanggup bisa macam itu ya Rasulullah? Umur umat Nabi baina 60 wa 70, 60-70. Yang lebih daripada itu dapat bonus keutamaan, fadilah, barokah. Kami tak sanggup ya Rasulullah. Kata Nabi, datang Jibril memberikan kabar gembira. Jangan bersedih. Umur kalian boleh jadi pendek, ibadah kalian tak banyak. Tak sampai umur 63 tahun dipotong kerja, dipotong cari nafkah, mengandung anak, membesarkan anak, menyusukan anak, mengurus suami istri, mencari nafkah. Tapi ada kuberikan keutamaan. Turunlah ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Buka dalam Asbabun Nuzul surat Al-Qadar, dalam tafsir Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Tentang berduka sahabat karena ada 4 orang Bani Israel yang amalnya luar biasa. Allah berikan penghiburan, membuat hati mereka menjadi senang dan gembira. Maka ada kabar gembira, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahukah kamu apa malam lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Qadar artinya mulia. Fulanun lahu qadr. Dia adalah orang yang mulia. Qadar juga artinya sempit. Qudira alaihi rizquhu. Orang yang disempitkan rezekinya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit? Seandainya malaikat itu dalam bentuk batu kerikil, benda padat, turun dia, maka sempit dunia ini. Tapi karena malaikat itu jismun nuraniun, cahaya, maka cahaya tak mengambil tempat. Maka waktu pagi subuh Lailatul Qadar itu terangnya tak terlalu terang. Kenapa? Karena kalah cahaya matahari dengan cahaya para malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi tak selamanya tanda-tanda ini bisa kita jadikan patokan sebagai yang bersifat fisikly. Karena ada juga jamaah di Riau selama bulan suci Ramadan beberapa tahun yang lalu, hasillah dia menengok matahari terbit. Habis itu melapor ke saya, Ustaz Somad, kemarin dalam ceramah katanya cahaya malaikat saking banyaknya sampai matahari terbit redup. Ini kami tengok beberapa hari ini redup terus. Reduplah, kebakaran hutan, asap. Jadi kita tidak terlalu terfokus kepada tanda-tanda, tapi lebih pada meningkatkan amal-amal kita. Malam ini Abdul Somad tidak menggurui karena banyak guru-guru kita, tapi lebih pada watawasau bilhaq, watawasau bisab. Kami Pak Ustaz, ibu-ibu hamil, menyusukan anak, ibu rumah tangga, tak ada pembantu, ekonomi kami biasa-biasa saja. Bagaimana ibadah kami? Kami tak bisa intikaf. antufariqad dunya walisanuka ratbun bizikrillah. Kau tinggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah berzikir mengingat Allah. Banyak istighfar, tasbih, tahmid, salawat. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan Allah solusi. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sependek-pendeknya astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terpanjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mustata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Memperbanyak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani dua kalimat, khafifatani alal lisan ringan di lidah, saqilatani fil mizan berat timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi jangan hanya mengejar target sampai tak jelas bunyi tasbih dan tahmid. Nah, ini banyak juga orang bertasbih tak jelas tak apa bunyinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan pula terlalu pelan. Subhanallah walhamdulillah. Mau lah seminggu harus selesai. Maka ada keseimbangan. Dicari jalan tengah. Khairul umuri awsatuha. Bersolawat. Alhamdulillah. Para habaib mengajarkan kita solawat. Solawat burda. Solawat simtud durar. Solawat diaul lame. Solawat dibai. Solawat, solawat, solawat. Kenapa banyak betul ni solawat-solawat? Man sallallahu alaihi salatan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyra. Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat. Allah hapus 10 dosa kesalahan. Walufi'an lagu asyara darajat. Allah naikkan darajat tingkatan kemuliaan. Memperbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 22 hari yang sudah berlalu tak dapat diulang balik. Menetes air mata darah kita mau minta. Balikkanlah 20 hari yang sudah lewat ya Allah. Tak bisa. Tapi yang tersisa masih bisa kita isi. Jangan lagi ada caci maki, sumpah serapah, cakap yang tak menentu, riba, namimah, gosip, macam-macam yang keluar dari mulut. Beli kangkungnya 2 ikat, ngomongnya 2 jam. Maka mulai besok. Tapi yang kebetulan kerja di kantor, jangan gara-gara ini ada laporan ke Pak Gubernur, ke Pak Kapolda, ke Panglima, gara-gara ceramah Ustaz Somad di rumah Abah Haji Alim kemarin, semua pegawai kami semua asal diajak. Gimana urusan rapat kita? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu pun juga adalah ibadah. Banyak orang salah paham. Di masjid ibadah, di kantor tak ibadah, di tanah suci ibadah, di Indonesia di tanah air tak ibadah. Salah. Detak jantung, hembusan nafas, ayunan langkah kaki, semua adalah bernilai ibadah. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka itu akan semua bernilai ibadah. Kita ingin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan ini menjadi ibadah, dan itulah yang akan dibalaskan Allah. Dibacakan oleh guru kita tadi pada salat Isya rakaat yang pertama surat Al-Kahfi ujung, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga al-firdaus. Bahasa Arabnya firdaus, bahasa kampung kami paradise, firdaus. Kalau minta sama Allah tuh minta surga jannatul firdaus. Sesuaikan dengan kadar ibadahnya. Rebut keutamaan barokah Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Khatam Quran sebanyak-banyaknya. Sholat sebanyak-banyaknya. Bangun malam, sholat sunat wudhu. Habis itu, sholat sunat taubat. Habis itu, sholat sunat hajat. Habis itu, sholat sunat tahajud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail, Nabi salat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kaki. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja ini. Ustaz pernah salat sampai bengkak kaki? Bengkak kaki pernah. Kapan? Naik pesawat waktu ke Mesir. Tapi salat kenapa bengkak kakinya? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Karena dia ingin mencari ridha Allah. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa salatmu masih sepanjang ini, ayatnya lama? Qadhafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Kenapa tegaknya masih lama? Apa jawab Nabi? Afala akuna 'abdan syakura? Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mesti didengar baik-baik, bersyukur. Kadang-kadang habis puasa ini perut kenyang, kadang-kadang tak jelas didengar ceramah ustaz itu. Pas pulang ditanya sama istri, apa kata ustaz itu tadi bang? Kita mesti menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur dengan lisan, memperbanyak zikir. Syukur dengan anggota tubuh, memperbanyak amal badan. Syukur dengan harta, 7 amal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Diletakkan di Baitul Mal. Cari pondok pesantren Tafiz Quran. Mana masjid yang belum selesai? Abah Haji Alim, Ustaz Somad, doakan saya. Ini beberapa tahun yang lalu. Apa itu Haji? Doakan supaya 3 masjid ini selesai. Masjid yang satu peresmian, muncul masjid yang baru. Masjid beberapa waktu yang lalu dengan Pak Gubernur, peresmian masjid. Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka selesai, belum juga lagi selesai. Maka man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Mudah-mudahan kita tak sanggup, anak-anak cucu kita orang yang membangun masjid untuk kita insyaallah. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara barokah Ramadan, kalau tak bisa beramal dengan lisan, beramal dengan badan. Tak bisa beramal dengan badan, beramal dengan harta. Pilihannya banyak. Manfaqtara shaiman. Siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, karena lahu mithlu ajri shaim, maka dia sama macam orang yang berpuasa. Di Mesir, Mesir itu tak kaya macam Saudi Arabia. Mesir tak kaya macam kita. Orangnya biasa-biasa saja, tapi semangat untuk ngasih buka puasa. Di sana ada tradisi namanya tenda, ditulis Ma'idatur Rahman. Ma'idah, meja makan. Rahman, Allah. Meja makan Tuhan. Tuhan bukan makan. Kenapa disebut meja makan Tuhan? Karena tak tahu entah datang dari mana makanan ini, maka mereka nisbatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dekat stasiun kereta api, dekat terminal, tanah lapang, kemah-kemah, tenda-tenda semuanya. Maka kami membuat yayasan, nama pesantrennya Nurul Azhar, alumni Al-Azhar Mesir, ingin membawa nostalgia di Mesir dulu, maka kami buat pula buka puasa sudah 2 tahun, tahun lalu, tahun ini, tahun depan insyaallah, dilanjutkan generasi akan datang, kami buat Ma'idatur Rahman, sediakan beberapa paket gratis, tapi tentu tak sama macam kami waktu di Mesir dulu. Mesir dulu, 3 hari ganti menu, hari pertama ayam. Jadi di Mesir ayam 2 kali potong saja, ayam 1/4. Bukan macam kita, kadang ayam ini hancur kena mutilasi. Tak jelas lagi mana ekor mana kepala. Hari kedua daging. Daging ini kalau ibu bapak ingat macam sabun telepon, tebal-tebal. Nah, cuman mereka kurang pandai membuat bumbu, hanya dengan bawang bombay dengan fil-fil aswad saja. Anyep, tapi karena lapar habis juga. Hari yang ketiganya pula ikan. Ikan ini tak ada main potong, seekor besar-besar. Nah, jadi kalau sudah jam 6 sore, itu di semua kemah-kemah itu datang kita jam 6, tengok kanan kiri anak Indonesia aja semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Kami tak kaya Pak Ustaz, tak bisa kami mengasih 100 paket. Idza tabakhta fa aktsir ma'aha. Kalau kau memasak, banyakkan kuahnya. Tak bisa ngasih daging ayam, tak bisa ngasih daging kambing, kuah banyakkan. Tapi jangan pula gara-gara ini 8 hari ini kuah aja terus. Dulu Ustaz Somad, sejak Ustaz Somad ceramah ke Palembang, inilah rusak sedekah orang Palembang. Dulu masih ada tulangnya lagi, masih ada ikan belido lagi. Sekarang kuah aja isinya gara-gara ceramah Ustaz Somad. maksudnya sedikit sama berbagi, kalau banyak makan sendiri. Bukan begitu. Sikit pun sanggup kita bagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di tanganmu sebiji korma, maka belahlah jadi dua, sebelah ke mulutmu, sebelah ke mulut saudaramu. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Buat dindingmu dari api neraka walaupun hanya sebelah kurma. Itulah maka orang berbuka puasa itu kurmanya tak perlu banyak, ganjil saja 1, 3, 5. Kok kenapa sehat betul sejak Ramadan nih? Aku kalau berbuka ganjil. Tadi berapa? 3. 3 biji, 3 kotak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barokah barokah Ramadan ini. Nanti kita baru rasakan rindunya Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Mendengar orang latihan anak-anak di pesantren, Subhanal Malikil Maujud, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Maujud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Barulah meleleh air mata. Kenapa kau menangis? Tak sempat ku bawakan buka puasa ayam panggang untuk almarhumah emak dan ayah. Kenapa kau menangis? Tak sempat ku belikan kain untuk sembahyang dia hari raya. Kenapa kau menangis? Tak sempat ku belikan telekung mukena. Penyesalan tak lagi bermakna. Kalau masih hidup mak, belikan makanan kesukaannya, belikan telekung mukena, belikan kain. Karena sampai masanya nanti penyesalan hampa. Ini hanya bisa dirasakan orang yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Jangan nanti sesudah meninggal barulah datang. Betul kata Ustaz Soma, masih hidup dia, sudah meninggal. Dulu ku kasih tahu kau tak percaya. Ini cerita masalah rasa kehilangan. Rasa ini tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Andai saya ceritakan pun rasamu belum tentu rasaku. Maka kita bisa merasakan itu nanti ketika dia sudah tidak ada. Maka yang masih ada, Abah Haji Alim sudah tak ada sejak 2006 sampai hari ini, tiap tahun dibuat, dan ini mengalir pahalanya untuk almarhum dan marhumah insyaallah. Ini dakwah beliau. Pak Gubernur tak ada ceramah, Abah Haji Alim tak ada ceramah, tapi amal perbuatannya ini ditengok oleh anak-anak muda. Ada anak-anak yang ibu bapak bawa malam ini, mereka pulang bertanya, apa acara tadi di rumah Abah Haji Ali? Itu dia mengenang almarhumah mak beliau. Oh begitu dia memuliakan orang tua. Iya. Maka apa kata dia dalam hati? Aku pun juga nanti akan buat engkau mak ayah. Ini lebih bermakna daripada kata-kata. Berapa banyak orang yang sanggup merangkai kata-kata ditulis dengan tinta emas tapi hilang karena tak dilakukan. Tapi ini bertahun-tahun, tahun lalu, tahun ini, tahun yang akan datang. Mudah-mudahan haul ini terus dilanjutkan oleh generasi-generasi insyaallah. Wa bil walidaini ihsana. Langsung setelah Allah Subhanahu wa taala, langsung orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, habis Allah langsung. Wa bil walidaini ihsana. Makanya orang yang durhaka kepada orang tua dan terima doanya, orang yang durhaka kepada orang tua tak diridhai Allah. Ridha Allahu fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Kau gendong emakmu dari kota Palembang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kau bawa dia ziarah ke makam Rasulullah, habis itu kau gendong ke Bir Ali, pergi ke Makkah tawaf sa'i dan umrah, belum tentu dapat menebus teriakannya saat melahirkan engkau. Sobek daging badannya, dijahit, meregang nyawa, 2 tahun menyusukan, tak dapat dibalas. Maka kalau masih ada dia, peluk badannya, cium tangannya, senangkan hatinya. Kalau belum bisa membahagiakannya, jangan menyusahkannya. Ini sekarang banyak anak-anak muda ini tertulis di keningnya, troublemaker, tukang buat masalah. Orang tua itu tidak minta kita belikan emas. Orang tua itu tak minta kita belikan apa-apa. Dia hanya ingin qurrata ayun, sejuk matanya memandang kita. Menengok adik-adik anak muda pakai baju koko, sholat tarawih, walaupun 2 rakaat dalam, habis itu keluar, tak apa-apa. Itu proses latihan, tapi hatinya sudah senang. Bagaimana hafalanmu nak? Bagaimana kau di pesantren? Maka inilah yang menyenangkan. Buat orang tuamu seperti raja-raja, maka rezekimu insya Allah akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kita pada pertemuan ini adalah bagian dari barokah Ramadan. Tak lama lagi, besok sudah hari Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad seminggu lagi. Hari Ahad itu nanti sumu li ru'yati, tengok anak bulan. Hari Ahad tanggal 1 April, maka pemerintah Saudi Arabia, pemerintah Maroko, pemerintah Republik Indonesia mengutus saksi tersumpah untuk mengintip bulan. Kalau bulannya bulat, namanya badar. Kalau bulannya sabit, namanya hilal. Jadi yang dicari mereka nanti tanggal 1 April, 1 Mei 29 Ramadan, itu nanti mereka mencari hilal. Jadi ibu-ibu yang kebetulan nama suaminya Pak Hilal, jangan keluar dulu, karena sedang mereka cari-cari. Mereka sedang meneropong, pakai alat teropong. Saya yakin di Palembang pun dipasang juga itu teropong. Di Pekanbaru teropong itu kabarnya, kata kawan saya di Kemenak, harga teropong itu 50 juta. Dipasang di Jalan Jenderal Sudirman di gedung paling tinggi. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Langsung ditengok, gaji 13 cair. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu nanti jangan nodai. Hanya tinggal 7 hari lagi kesempatan untuk beribadah. Rebut sebanyak-banyaknya. Siangnya siam, malamnya qiyam, sahurnya nanti malam sahur. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, dan di waktu sahur paling bagus. Wabil ashari hum yastaghfirun, memperbanyak istighfar. Jangan sampai tak sholat subuh ke masjid. Bangun malam, bangun malam, bangun malam. Jangan sampai tak tahajud, bangun malam. Jangan sampai tak sholat sunat wudhu, yang lalu tak dapat diulang. Tapi 7 malam lagi ini kita manfaatkan seefisien mungkin. Mudah-mudahan ini Ramadan lebih bermakna daripada tahun lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai tadi 8:30, sekarang 9:30, sesuai 600 ml, masih dalam kode etik 60 menit. Mudah-mudahan yang 60 menit itu pun barokah insyaallah. Ada orang 60 menit main game online, PlayStation, judi online, 60 menit. Itu tidak terasa waktu hilang berlalu 60 menit. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, Miligram, Kilogram. Tapi 60 menit kita duduk bersama habaib, para alim ulama, duduk bersama pemimpin-pemimpin yang soleh-soleh insyaallah, amin. Duduk dengan kawan-kawan sahabat, mendengarkan ayat-ayat. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Yatsluna kitaballah, yang dibacanya ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, yang dikajinya adalah hadis-hadis Rasulullah. Maka Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, diturunkan Allah rahmat kasih sayang. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi rahmat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, majlis kita malam ini dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Malaikat, ya, dulu waktu aku mau menciptakan manusia kalian komplain. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan membuat kerusakan. Mereka hanya akan menumpahkan darah, berkelahi, berperang, bermusuhan. Tapi kau tengok, malam ini mereka berkumpul, mereka sholat tarawih, mereka sholat witir, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka menyambung silaturahim. Majlis kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pulang kita dari sini diampunkan dari segala silap, salah dan dosa. Pulang kita dari sini bangkit semangat baru untuk meraih barokah-barokah Ramadan. Pulang kita dari sini semakin takut hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari tausiah bukan pengajiannya, tapi adalah mengaminkan doanya. Maka kita aminkan doa yang akan dibacakan, dipimpin oleh Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawar, ala hazihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fadhil sih. اللهم أنت خلق الخلق وجعلت منهم شقي وسعيد فأسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأجود من أعطى وأكرم من سئل فنسألك اللهم أن تيسر أمورنا وتقضي حوائجنا وتبلغ أعمالنا وتصلح ظواهرنا وبواطننا وتحفظنا من كل سوء ومكروه وتصرف عنا شر المعتدين ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى اللهم وجهنا إلى الخير حيثما توجهنا واجعل وجهنا إليه واجعل وجهنا إليه واجعل وجهنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LCMA yang telah menyampaikan tausiah yang luar biasa bagi kita semua dan juga kepada Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar yang telah menutup dengan doa. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir acara kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah menghadiri acara ini. Semoga insya Allah keberkahan mengalir bagi kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Atas nama pembawa acara, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.